Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum ratiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah 'azza wa jall wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal talabah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam ini kita akan membaca kembali hadis-hadis dalam Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai dari hadis yang ke-48. Nah, dan kita sudah selesai dari pembahasan hadis tersebut. Di dalam hadis itu ada janji Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasul-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan atau hak bagi Allah untuk menolong 3 golongan, yaitu golongan pertama apa kemarin? Budak yang melakukan mukatabah untuk membeli dirinya supaya merdeka. Kemudian yang kedua, orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya. Kemudian terakhir adalah orang yang berjihad. Nah, orang yang berjihad fi sabilillah. Nah. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kita masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-49. Qala rahimahullahu taala al-hadithu at-tasi'u wal-arba'un, hadis yang ke-49. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladati. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-49 ini hadis yang sangat pendek, tapi cakupannya sangat luas. Dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladati. Akan mengharamkan disebabkan susuan sebagaimana akan mengharamkannya dari keturunan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis masyhur, hadis cukup terkenal. Seyogianya kita semuanya hafal lafaz dari hadis ini. Ya. Ini terkait dengan susuan. Terkait dengan apa? Susuan. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menjelaskan Syekh As'adi dalam Bahjah Qulubil Abrar ini. Qala rahimahullah wa dzalika anna al-muharramati minan nasabi bin nasil Qur'ani wal ijma'. Sesungguhnya pihak perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki dikarenakan keturunan itu datang dalam Al-Quran juga sudah disepakati oleh para ulama. Al-ummahatu wa in alauna min kulli jihatin. Pertama, ibu. Wa in alauna, dan terus ke atas. Ya. Ibu kita, nenek kita, ibunya nenek, ibunya nenek, nah, terus-terusnya. Ya, wa in alauna, terus ke atas. Ya, min kulli jihah. Ya. Dari segala sisinya, apakah nenek ya? Nah, dari bapak atau ibu. Baik. Wal banat wa in nazalna min kulli jihatin. Yang kedua, anak perempuan. Wa in nazalna, dan terus ke bawah. Anak, cucu, ya, cicit, terus-terusnya ke bawah. Ya, anaknya cicit, anak-anak anaknya cicit, nah terus sampai ke bawah. Nah, itu semuanya mahram. Ya. Min kulli jihah. Nah, dari segala sisinya. Wal akhwat mutlaqan. Kemudian yang ketiga, saudari. Ini secara mutlak. Kemarin sudah tersinggung ya, ada saudari sebapak, seibu, ada saudari seibu, ada saudari sebapak. Nah, wa banatul ikhwah wa banatul akhwat wa in nazalna, begitupun yang termasuk mahram putri dari saudara kita dan putri dari saudari kita. Wa in nazalna, dan terus ke bawah. Anak dari saudara kita, anak dari saudari kita itu mahram. Ya. Karena masih disebut apa? Anak. Ya. Manggil ke kita itu paman, nah, itu ya. Nah. Wal ammat. Kemudian berikutnya, yang keenam adalah al-ammat. bibi dari ibu, baik bibi dari bapak, baik itu adiknya bapak atau kakaknya bapak. Kemudian yang terakhir, wal khalat, bibi dari ibu. Nah, apakah itu kakaknya ibu atau adiknya ibu? Ini semuanya mahram bagi pihak laki-laki, ya. Yang semuanya ini pihak perempuan. Baik, maka ingat 7 dari golongan ini. Ya, tentunya untuk putra ini harap apa? Diingat baik-baik, mudah. Ada 7. Ya. Maka selain itu, jangan sampai kita apa? Anggap itu sebagai ya, mahram. Selain itu jangan anggap sebagai apa? Mahram. Anaknya bibi, ya. Nah, jangan sampai dianggap itu mahram. Anak paman. Nah, yang mahram itu anak saudara kita. Kita punya kakak sudah menikah, punya anak perempuan, ini untuk ikhwan, ya, untuk santri putra. Kakak kita, ya, laki-laki atau perempuan, ya, punya anak perempuan. Nah, itu mahram. Ya, walaupun sampai sudah besar, nah, mahram tetap. Karena anak dari saudara, anak dari saudara. Nah, adapun ke bibi, baik dari ibu dan bapak, itu hanya sampai kepada bibinya saja. Ya, mahramnya hanya sampai ke bibinya saja, tidak sampai kepada anaknya. 7 ini seyogyanya kita ingat, ya. 7 ini untuk laki-laki dari pihak perempuan yang menjadi apa? Mahram. Qala rahimahullah, fajami'ul qarabat haramun. Maka seluruh kerabat itu disebut ya muhrim, disebut mahram. Nah, kebiasaan kita sebutnya muhrim, ya. Salah, mahram. Nah, haram untuk dinikahi ya. Illa banatal a'mam, kecuali putri dari paman. Ya. Au banati ammat. Nah, atau putri dari bibi. Wa banatil akhwal wa banati al khalat. Begitupun bibi dari ibu, anak bibi dari ibu dan anak ya anak paman, ya, anak paman dari ibu dan anak bibi dari ibu. Nah, anak-anaknya bukan mahram. Nah, karena itu yang suka disebut kerabat, ya. Nah, siapa itu kerabat saya? Nah, anak bibi. Nah, kerabat, ya, saudara dekat tapi bukan mahram. Beliau mengingatkan hal itu. Wa hadhihi as-sab'u, maka yang 7 ini tadi, ya, yang 7 diingat, ibu terus ke atas, putri terus ke atas, saudari terus, ya, secara mutlak anak saudari, ya, kemudian ya anak saudara, kemudian yang 6 bibi dari ibu, dan 7 bibi dari bapak. Ya. 7 itu, ya, muharramat fir radha min jihati al murdi'ah. Dari faidah hadis yang sudah kita baca ini, semuanya akan menjadi mahram juga kalau punya ibu susuan. Ya. Kalau punya ibu susuan, maka pihak yang disebutkan tadi, ya, itu menjadi mahram juga. Jadi seolah-olah ibu kita punya dua, ya. Seolah-olah ibu kita punya dua. Kenapa? Karena punya yang satu lagi, ibu susuan. Nah, wasahibul laman, begitupun, ya, pemilik susuan, ya, bisa saja disusukan langsung atau ada proses dengan diperas dari susu sebuah seorang perempuan kemudian diberikan ke bayi. Ya, ini modelnya kan sudah sering seperti ini. Nah, ketika asinya banyak bisa disimpan, ya kan? Nah, ada proses penyimpanan yang bagus. Susu sedang banyak bisa disimpan, susu ibunya bisa disimpan. Ya. Suatu saat nanti dikasihkan. Ketika ada yang memerlukan, bisa saja itu dikasihkan. Ya. Nah, maka yang punya susu tadi, ibunya, itu bisa menjadi mahram. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, idza kana ar-radha khamsa radha'atin fa akthar fil haulain. Ini apabila, ya, susuannya mencapai 5 kali susuan atau lebih. Nah, dalam 2 kali susuannya itu. Nah, dalam 2 waktu menyusu. Wa amma min jahati al-aqarib ar-radi, di sini. Adapun dari sisi kerabat, ya, ar-radi, dari sisi orang yang menyusunya, ya, dari sisi anaknya itu, fa inna tahrima yahtassu bidzurriyatir radi'. Nah, maka yang menjadi mahram itu dikhususkan keturunan dari yang menyusu tadi. Tidak ada kaitannya dengan adiknya, tidak ada kaitannya dengan kakaknya yang udah gede. Dia nyusuin yang tengahnya itu loh, anak keduanya gitu. Anak pertama, anak ketiga gak disusui sama dia, jadi tidak menjadi mahram. Wa amma abuhu minan nasabi wa ummuhu wa usuluhum wa furu'uhum fala ta'allaqa lahum bitahrim. Adapun bapaknya secara nasab, ibunya, ya, ataupun ke atas, ya, neneknya dan seterusnya, kakeknya, itu tidak ada kaitan, ya, tidak ada kaitan, nah, bagi mereka, nah, terkait ibu susuannya. Nah, yang menjadi mahram itu anaknya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa kadzalika yahrumu al-jam'u bainal ukhtain. Begitupun, nah, haram menjadi mahram, ya. Artinya haram dilakukan al-jama' bainal ukhtain. Menikahi sekaligus di waktu yang, ya, bersamaan. Nah, di samping menikahi adiknya, menikahi kakaknya, ini enggak boleh. Nah, ini mahram muakkatan, mahram terkait dengan akad yang dia lakukan dengan saudaranya. Begitupun mahram muakkatan bainal mar'ati wa ammatiha, antara seorang perempuan dengan bibinya. Nah, karena bisa saja seseorang dengan bibinya seumuran, bisa, mungkin, mungkin, dan itu banyak terjadi. Ya. Nah, anak si fulan berapa tahun? Ya, 5 tahun. ternyata mertuanya si fulan juga melahirkan, ya, tidak lama dari itu, ya, jaraknya 2 tahun, ya. Nah, dengan bibinya dekat, ya. Jadi, maka dilarang, ya, karena taib itu mahram, ya, muakkatan. Taib wa khalatiha fin nasab. Nah, dan bibi dari ibunya, ya, tadi bibi dari bapak, ya, ammah, sekarang bibi dari ibu, sama, tidak boleh digabung dengan seorang perempuan, ya, bersama bibinya, baik dari ibu atau dari bapak. Wa mithlu dzalika fir radha, maka sama berlaku kalau punya, ya, saudari susuan. Ya, kalau punya ibu susuan, ya, ibu susuan itu punya apa? Bibinya atau yang lainnya. Nah, maka ini berlaku. Qala rahimahullah wa kadzalika tahrimu ummahatiz zaujah. Begitupun mahram, ya, disebabkan akad pernikahan, siapa yang menjadi mahram? Ummahat az-zaujah, ibu mertua. Wa in alauna, dan terus ke atas. Nah, neneknya, neneknya lagi, terus ke atas. Ya. Wabanatuha wa in nazalna, wabanatiha wa in nazalna, dan putri-putrinya terus ke bawah, ini menjadi mahram. Nah, tapi ini ipar, nah, mahram muakkata, bukan muabbada. Mahram sementara, kalau yang tadi 7 itu muabbada, ya, selama-lamanya. Kalau ini muakkata yang disebutkan terakhiran, ya. Selama dia masih terikat akad dengan perempuan yang terkait. Nah, oleh karena itu ada hadis yang lain, ya, alhamu al-maut, ipar itu kematian, bahaya. Ya, walaupun ipar nanti setelah lepas dengan saudara kita, ya, bisa saja dinikahi. Nah, bisa saja apa? Menikah. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang lain disebutkan alhamu al-maut. Nah, ipar walaupun itu mahram, tapi itu bisa membawa kebinasaan. Nah, banyak dari, ya, kalangan perempuan yang setelah suaminya meninggal ternyata menikah dengan adik iparnya, menikah dengan kakak iparnya, mantan kakak ipar, kan itu, mantan adik ipar, boleh, boleh, karena muakkata, ya. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda apa? Turun ranjang atau naik ranjang, apa istilahnya, ya kan? Nah, boleh seperti itu. Oleh karena itu, ya, banyak kejadian, ya, ditangkap polisi kenapa berencana membunuh saudaranya, waliyadzubillah, kan itu, ya, karena berusaha menghilangkan dulu siapanya yang menghalanginya, kan itu, waliyadzubillah. Alhamu al-maut, memang seperti itu disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini mahram muakkata, dan ini diharamkan, ya, ibu mertua dan adik ipar, ya, yang perempuan itu, idza kana qad dakhala bi zaujatihi, kalau memang, ya, sudah berhubungan suami istri dengan yang dinikahinya itu. Wa zaujat al-aba, wa zaujatil aba, begitu pun istri-istri dari bapak kita, kalau bapak kita punya lebih dari satu istri. Wa in alauna, dan itu berlaku terus ke atas, ya. Nah, ibunya, ibunya ibu kita yang kedua, ibunya ibu kita yang ketiga, ibunya ibu kita yang keempat, dan terus seperti itu. Ya, kalau bapak kita punya lebih dari satu istri. Nah, wa zauzatil abna wa in nazalu min kulli jihatin. Dan istri-istri anak, ya, istri-istri anak, wa in nazalu, dan terus ke bawah, istri dari cucu, nah, itu menjadi apa? Mahram. Nah, wa mithlu dzalik fir radha, maka itu pun yang berlaku ketika adanya ibu susuan, ya. Nah, pihak yang terkait dengan ibu susuan itu menjadi apa? Mahram. Terakhir, wa masailu tahrim al jama' wa sihr fi ar-radha fihi khilaf, walakin madhhabu jumhur ulama wal a'immah al arba'ah tahrim dhalika lil umumat. Dan terkait dengan menggabungkan, ya, juga ipar dari saudara sesuan, itu ada perselisihan di antara para ulama, akan tapi jumhur dan a'immah arba'ah menggolongkan sama, ya, sebagai mahram. Nah, ikhtifillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang cukup pendek, akan tetapi, nah, ini sangat luas cakupannya. Nah, sabda Rasulullah SAW, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladah. Nah, yang dijadikan haram atau mengharamkan susuan itu sama dengan mengharamkannya, ya, keturunan. Nah, walhamdulillah, ini penjelasan dari hadis yang ke-49. Nah, berikutnya hadis yang ke-50, al-hadis al-khamsun, hadis yang ke-50. Nah, qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yufrak mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang mukmin membenci seorang mukminah. Yang dimaksud adalah istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seandainya dia benci dari sebuah karakter istrinya itu, ya, atau orang yang terkait, radhiya minha akhar, dia akan meridai, dia akan ridha dengan akhlak yang lainnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim. Baik, menjelaskan hadis ini, khanifillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait, ya, seorang laki-laki terkhusus dengan istrinya. Ya, umumnya nanti beliau akan sebutkan siapa saja orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk baik pergaulan dengan orang-orang tersebut. Apakah itu ibu, nah, bibi dan yang lainnya yang sudah disebutkan pada hadis sebelumnya, ya, dari pihak perempuan mahram-mahram kita. Taib qala rahimahullah menjelaskan hadis ini, ya, Rasul, nah, menyebutkan janganlah membenci, ya, seseorang kepada seorang perempuan. Kalau dia memang benci satu sisi, pasti dia, ya, akan suka dari sisi yang lainnya. Hadza al-irsyadu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. lizauji fi mu'asyarati zaujatihi min akbari asbabi ad-dawa'i ila husnil isyrati bil ma'ruf. Petunjuk Nabi kepada para suami untuk ya bergaul dengan istrinya, dan ini adalah termasuk sebab yang paling besar yang akan menghantarkan seseorang berbuat baik dalam pergaulannya. Fanahal mu'mina an su'i usyratihi li zaujatihi. Maka seorang laki-laki ya, ya, seorang mukmin dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang kepada seorang mukmin untuk ya, berperilaku jelek kepada istrinya. Wan nahyu anis syai'i amrun bidudihi. Ketahuilah, ketika ada larangan ya, terhadap sesuatu, maka merupakan perintah terhadap kebalikannya. Nah, jangan berbuat jelek. Ya, la yafrok, jangan membenci. Nah, gitu kan? Taib. Maka perintah kebalikannya. Amar wa amarahu an yulahidha ma fiha minal akhlaqil jamilah. Rasul memerintahkan untuk ya, memperhatikan perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, untuk menganggap perbuatan-perbuatan baiknya. Jangan seluruh perbuatan istri itu ya, terlupakan terus. Jangan. Nah, ingat perbuatan baik istri. Nah, baik yang sudah menikah atau yang belum, tentunya ini menjadi apa? Pelajaran penting. Ya. Nah, oh saya belum menikah, santai aja lah, nggak usah dengerin. Itu. Lah, nanti kan besar. Nah, besar besar. Nah, punya cita-cita, sebagaimana sudah lewat dalam hadisnya. Seyogianya seorang muslim itu punya cita-cita untuk berkeluarga. Nah, maka ini pekerjaan penting, ya, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa an yaj'alaha fi muqabalatin ma kar fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha. Nah, dan seyogianya menjadikan muasyarahnya itu, pergaulan dengan istrinya itu, nah, akhlak-akhlak yang jelek itu sebagai pembanding, ya, sebagai timbangan ketika nah, dia telah mengetahui adanya akhlak yang baiknya. Nah, akhlak jelek istri coba pertimbangkan, mungkin banyak yang baiknya, ya. Fa inna zauja idza ta'ammala ma fi zaujatihi minal akhlaqil jamilah, karena sesungguhnya suami ketika memperhatikan istrinya dari akhlak yang baiknya itu, wal mahasin allati yuhibbuha, dan kebaikan-kebaikan yang dia sukai, wa nadara ila sababil ladzi da'ahu ila at-tadajjari minha wa su'a usyratiha, ra'ahu syai'an wahidan au itsnaini mathalan fa ma fiha mimma yuhibbu aktsar. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalau suami memperhatikan istrinya, akhlak-akhlak yang baiknya, ya, perlakuan baik kepada dirinya, ya, dan dia melihat, ya, sebab-sebab yang membuat dia bosan kepada istrinya, ya, ketika bergaul dengan istrinya itu, nah, itu hanya melihat satu atau dua saja sebenarnya, ya, yang jeleknya itu satu dua lah. Wa ma fiha mimma yuhibbu aktsar. Adapun yang dia ridhai, yang dia senangi itu kan banyak. Fa idza kana munsifan ghadha an masawihi an masawiha didmihlaliha fi mahasiniha. Apabila seorang suami adil, dia tentu akan menutup mata dari kejelekan-kejelekan istrinya itu sehingga sudah tidak terlihat lagi. Ya. Ingat ya, ini terkait muasyarah, terkait pergaulan dengan suami, ya, bukan dengan dosa-dosa yang lain, bukan dengan apa? Perilaku yang lain. Catat baik-baik ini. Ya, tadi di atas sudah fi muasyarah, muasyarah, ya, dalam pergaulan suami istri, dalam transaksi suami istri. Nah, adapun ketika istrinya sering gibah, sering ini, tetap itu harus apa? Dinasehati. Ya. Nah, istrinya tahu, ya, punya apa? Kelompok ta'awun atau yang lainnya, istrinya keras kepala, tahu istrinya keras kepala misalnya. Harus dinasehati, ya harus. Ya, diingatkan. Ya. Nah, menutup mata itu dalam perkara-perkara muasyarah bersama suami, ya. Bukan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain perlu apa? Dinasihati, perlu diingatkan, perlu diingatkan. Nah, kadang istri sedikit-sedikit sakit hati, istri sedikit-sedikit sakit hati, ngeluh terus, nasihati, ya, jangan menutup mata. Oh ya, istri saya baperan, nah, biarin. Enggak, ya. Kalau dalam hal-hal yang merupakan ta'awun bersama orang lain, ini terkait dengan muasyarah bersama suami, ya. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah penjelasannya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nah, semoga antum semuanya bisa menghafal hadis-hadis ini, ya, karena pendek insyaallah. Nah, la yafraq mu'minun mu'minatan in karaha minha khulukan radhiya minha akhar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah penjelasan berikutnya kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Muadzin, tafadhal untuk azan.